Yang Anda tunggu-tunggu spesial untuk Jilo-Jilonya Indonesia. Yo. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Jihan Audi New Palapan. Thank you. terima kasih.